doakan sama-sama. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau sudah dipatihakan itu dua kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Salat jenazah. Ngeri-ngeri sedap ibu kan? Hati berbolak-balik. Kalau saya mau nyuruh mahasiswa, tolong balik kertas. Ini buku. Mau saya suruh balik? Tolong balik kertas. Membolak-balik kertas bahasa Arabnya qallaba. Qallib, balik. Qallib. Hati bahasa Arabnya jantung qalbun. Kenapa dia disebut jantung itu, hati itu, jantung hati itu disebut qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Malam ini bukan main lagi semangatnya. Aku tak akan belok-belok, aku tak akan belok-belok. Besok salat subuh jam 8. Bolak-balik. Makanya kalau sudah punya komunitas jamaah, nanti jam 4.30 mulailah miss call kawan. Assalamualaikum, kita sholat subuh ya. Tapi sesama laki-laki, yang perempuan kok miss call? Yang udah sholat subuh. Siapa yang kau telepon itu? Pacaran syariah, Ustaz. Ada pacaran? Tak ada, pokoknya aja. Yang laki-laki, ajak laki-laki. Yang perempuan, ajak perempuan. Jangan yang laki-laki ngajak perempuan. Emak dia kan ada yang bangunkan dia. Kenapa mesti kau pula mesti bangunkan dia? Nah, ini penting ke depan. Kenapa suami ibu tak sholat? Kenapa bapakmu tak sholat? Kenapa suami ibu tak sholat? Sebelum nikah atau setelah nikah? Memang dari dulu gak sholat, Pak Ustaz. Kenapa ibu mau sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya setan, dia iblis. Itu maka kami ada jodoh. Tapi setelah kami sering mendengar pengajian, akhirnya saya tobat, dia tak tobat. Maka sebetulnya sulitkah bagi Allah membukakan pintu hati orang? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya begini? Karena ada pahala yang lebih besar dari haji, lebih besar dari puasa sunat, lebih besar daripada sholat berjamaah. Apa dia? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Malam ini Abdul Somad ceramah kepada orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ini kan orang baik-baik semua. Tapi ibu, yang ibu ceramahi satu saja. Siapa itu? Itulah suami ibu tadi. Itulah ayahmu. Tapi janganlah pesantang petenteng. Jangan mentang-mentang ini pulang dari sini. Ya, sini sebentar. Duduk asin. Duduk. Ya, ayuhal ayah-ayah. Cari orang lain yang kira-kira cakapnya didengar ayahmu. Kira-kira ayahmu ini cakap siapa yang didengarnya? Ada tokoh masyarakat kami, Pak Ustaz. Tokoh masyarakat Melayu, datuk kami. Acap ngomong sama datuk. Tuh, tolong datuk nasihati ayah. Ayah itu tak sembahyang. Dah berapa lama ayah kau tak sembahyang? Dari dulu. Atuk pun tak sembahyang. Payah dunia ini dah. Tapi itulah dunia. Kalaulah dunia ini isinya malaikat semua, dia bukan dunia, dia surga. Kalaulah isinya setan semua, dia bukan dunia. Dunia ini isinya ada malaikat, ada setan, ada hewan, dan kita berusaha untuk menjadi manusia. Makanya ada tabligh akbar, datang. Ada pengajian, buat. Buat komunitas ramai-ramai. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas pencinta sholat subuh, lanjutkan. Komunitas jombloan sejati, mantap. Komunitas anti pacaran, teruskan. Komunitas geng motor, jalan terus. Jangan berhenti, gas terus. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya? Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik, lalu menggugurkan kandungan. apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu, dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada tiga. Yang pertama, annadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa, nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon? Ingat, diampunkan Allah segala dosa dosa, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya satu bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak tiga. Matic ini. Orang biasa pakai gigi satu dulu. Gigi satu, gigi dua. Dia tidak langsung. Tiga langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia sudah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya, saudaraku. Tolak itu satu dulu. Setelah tolak satu, maka ada iddah tiga bulan. Iddah tiga bulan. Kalau dalam masa iddah tiga bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya, Pak Ustaz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I beg to you, my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan, balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak satu. Oh, ngamuk lagi, jatuh talak dua. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak tiga, la ta'illu lahu ta'halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak tiga, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino Tuo Buto. Dicarinya. Kok sini sebentar, mau kau nikah bini aku? Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang, oe oe oe. Nikah Cino Buto. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung tiga ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya talakul ghadib, talakul ghadab, talak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustaz, saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia hari marah nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi katanya udah nikah. Berarti 2 orang satu kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran bosan. Insya Allah tahun depan saya nikah ini. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustaz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalib dia. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana jalan sini, maksiat sana dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya, kau bilang, "Pak, ku pinang anak bapak, insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin." Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini, duduk saya di kantin kampus, bolak balik anak gadis tu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu, tengok komen-komen di FB, di YouTube tu. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram. Riba. Duit dengan duit? Riba. Duit dengan barang? Tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor bapak. Aku mau beli pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustaz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustaz 300 juta. Ku cicil setahun Pak, boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan barang. Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta bayar 120, pinjam 10 juta bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustaz. Astagfirullah. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyang. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek. Tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insyaallah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu Bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustaz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustaz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh, mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang, ya. Bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15? Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita. Nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia. Kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah, saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al-badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. Allahumma rabbana Muhammad rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi, sudah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, saya tak lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak roba-roba itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun seribu tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara, listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasehat ada nasehat pernikahan. Sehari sebelum nikah undang ustaz dari pagi sampai siang sampai sore nasehat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasehat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari Ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama, fasik. Yang kedua, kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasakh dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasakh. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib, adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustaz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali. Bagi habis, malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Loh kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak Pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika, supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan, tapi kasih pancing. Dua, bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata Ustaz-Ustaz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustaz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid, tapi kalau nanti ada ustaz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sedekah untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokariyan Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol, karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus, itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustaz nyindir, dah suara mikrofon mantap, papan tulis mantap, masjid ini semuanya mantap, air minum banyak, teh manis saja tak ada. Nah, saya tak minum manis. Ustaz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh. Saya to the point aja langsung. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah-muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya iya, tapi kaya Pak Ustaz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat, saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustaz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz Somad, Ustaz tidak usah ikut rapat, Ustaz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa, Mak Cik? Ada apa, Pak? Bapak jangan nangis, Pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa, Mak? Ada apa, Bu? Begini, Pak Ustaz. Saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alab. Alhamdulillah. Setelah anak tiga, balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya, menantu saya murtad. Anak saya murtad. Cucu saya murtad. Lima-limanya murtad, Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah. Kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya, mati dia. Saya bilang baliklah Mak ke rumah, baliklah Pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama dua kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allah! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina, maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramahnya. Famanittaqassubhat faqadistabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat, bebas mengembalakan kambing, silakan. Boleh. Tapi di tengah ini ada jalan subhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana, Pak Ustaz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah, ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah, di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh, Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustaz gimana mau ngatur? Ustaz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir! Allah! Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Siap! Jangan nanti tidur 17 April pagi. Ah, sudah selesai quick count. Ah, baru dah. Ah, kok ikut tadi ya? Terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami, Pak Ustaz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan? Waktu naik ke atas memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas ditengoknya, mana yang homo? Mana yang lesbi? rata semuanya dengan tanah. Betul. Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Al hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.